Salam sejahtera pemirsa Budiman, bahagia jumpa kembali saudara dalam Dimensi Iman Kristiani. Acara yang melalui pelayanan media Antiochia Pama, kami rancang, kami kemas, kami siapkan khusus bagi saudara, guna gali pertanyaan, cari jawaban, dan bangun pemahaman perihal berbagai fenomena dalam keseharian kehidupan kekristenan kita. Saudara, pro-life, pro-choice, yang terpenting buat kita barangkali bukan kita berada di pihak mana, tapi apa yang sesungguhnya Alkitab katakan perihal itu. Saudara, kita akan angkat topik bahasan aborsi dalam bincang-bincang kita di Dimensi Iman Kristiani kita hari ini. Dan untuk itu sudah hadir bersama kita pasangan Saud dan Mira. Shalom Saud. Shalom Ibu Anis. Shalom Mira. Shalom Ibu. Saudara, tentu saja kita akan gali semua pertanyaan dan semua jawaban seputar topik ini. Dan untuk itu sudah hadir bersama kita, Pendeta Pikman Sirait. Shalom Pak Pikman. Shalom Anis. Shalom juga pemirsa. Selalu saya akan berkata, senang bertemu dengan Anda dalam Dimensi Iman Kristiani. Terus mengasah pemahaman kita akan kebenaran sehingga memiliki ketajaman seperti pedang. Karena memang itu yang kita butuhkan dalam membedah zaman. Atau kita akan tertindas. Karena itu terus ikuti program ini. Dan kali ini aborsi yang akan coba diangkat oleh Anis bagi kita menjadi sesuatu diskusi yang menarik. Tidak akan ada usainya karena 1001 alasan justru makin bertambah untuk mengatakan ya atau tidak atasnya. Namun sebelum kita lanjut sesuatu yang kekasih, kita akan berdoa. Saya minta Mira untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus yang bertahta di kerajaan surga, biarkanlah pembicaraan hari ini boleh menjadi kekuatan yang daripadamu Tuhan, untuk boleh berkenan kepadamu dan juga menguatkan para pemirsa yang mendengarkannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik saudaraku yang kekasih, di dalam pergumulan Ayub, saya menjadi sangat menarik ketika ia mengatakan satu kalimat begini. Siapakah di antara semuanya itu yang tidak tahu, yang ingin mengatakan alam semesta, apapun, siapapun, bahwa tangan Allah yang melakukan itu, bahwa di dalam tangannya lah terletak nyawa segala yang hidup dan napas setiap manusia. Lalu pengkhotbah juga mengukirkan kepada kita bahwa siapa juga yang mengerti napas manusia itu naik atau turun, napas binatang naik atau turun. Tetapi yang tahu dan memiliki dan menguasai semuanya adalah Tuhan itu. Menarik. Sehingga ungkapan di dalam bagian ini dilatar belakangi sebetulnya oleh pergumulan dari seorang Ayub. Bagaimana dia mengalami kehidupan mendadak yang sangat mengerikan, anak-anaknya mati lalu hartanya habis. Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Nah, ini memang menjadi persoalan, saudara, apakah tindakan yang kita lakukan ya sehingga kita punya karena Tuhan yang beri, atau bagaimana kita menghilangkan sesuatu ya bahwa itu juga Tuhan yang mengambil. Nah, ini menjadi persoalan serius, bukan? Kalau kita kaitkan dengan aborsi tadi. Ya, karena tentu saja bisa saja orang coba melegalitas aborsi dengan dalih kalau Tuhan memang tidak mau pasti bisa dicegah. Kenapa juga terjadi begitu ya? Nah, oleh karena itulah saya pikirnya jadi sangat penting. Tetapi mari kita persamakan dulu persepsi kita sesuai yang kekasih. Ya, kita memahami kehidupan adalah pertemuan sel telur dan sperma. Lalu begitu mereka bertemu dan terjadi pembuahan, sudah terjadi sebuah proses kehidupan. Itu startnya. Lalu dia akan terus berbentuk, tentu dalam perjalanan seminggu, lalu sebulan, lalu 9 bulan, lalu lahirlah seorang bayi. Tetapi sejak pertemuan itu sudah ada kehidupan. Nah, itu dulu yang harus kita mengerti. Sejak pertemuan itu, sejak ada pembuahan itu, sudah ada kehidupan di sana. Nah, kehidupan ini akan bergerak. Saudara-saudara, di dalam berbagai argumentasi, kemudian orang mengatakan aborsi menjadi sah dengan berbagai alasan. Teknologi yang maju misalnya bisa mendeteksi bahwa bayi lahir ini akan cacat, jadi alasan medis. Daripada dia cacat, ya, lalu kemudian ini sangat fatal sekali, dan itu akan sangat menyedihkan kalau bayi itu hidup begitu ya, karena invalid betul, maka daripada dia menderita, sudah diaborsi. Jadi alasan medis juga ada. Tetapi kemudian ada juga sesuatu yang kekasih di samping itu, alasan ekonomis. Ya, orang tua ini sudah punya banyak anak, sebetulnya dia gak pengen anak tapi kecolongan, ya itu istilah sederhana yang sering dipakai. Sehingga kemudian aborsi menjadi jalan keluar, itu alasan ekonomis. Karena tidak cukup uang untuk menghidupinya, anak akan menderita. Tetapi ada juga alasan-alasan kultural, ya alasan-alasan apa yang bersifat sangat personal terhadap satu keluarga. Saya sebut kultural karena apa, ini kita sebut sebagai alasan sosiologis. orang belum nikah kok punya anak, bagaimana? Ya, ini kecelakaan gitu kan, sehingga kemudian aborsi dilegalitas, saudara. Ya, lalu berbagai hal-hal lagi ya, dan yang lebih apa namanya lebih akan sulit lagi, nanti akan ada alasan-alasan jumlah penduduk dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Saya tidak sedang bicara KB ya, saya lagi bicara kecolongan lalu wah hamil, gimana tuh? Ya, lah ya akhirnya jalan satu-satunya untuk mensukseskan KB-nya kan diaborsi kan. Nah ini yang saya lagi bicarakan. Sehingga di dalam berbagai prasoposisi yang ada, nah ini akan bergerak ya. Dan ini akan menjadi bagian-bagian yang tidak terhindarkan dalam kompetisi kehidupan yang memang semakin berat. Nah ujung-ujungnya sebetulnya adalah semangat manusia di dalam bagian ini untuk menentukan apa yang baik menurut manusia. Nah yang menjadi persoalan, apakah hidup ini milik kita? Jawabnya ya dan tidak. Ya karena kita hidup di sana, tidak karena datang dari Tuhan. Sehingga sebetulnya kemutlakan hidup adalah milik Tuhan kan begitu. Nah itu kemutlakan kepemilikan. Sehingga kita tidak bisa dengan argumentasi apapun, mengatasnamakan apapun, maka kita akan mengganggu seluruh rencana Tuhan dalam kehidupan. Aspek yang kedua, kalau memang kita bilang anak itu lahir cacat, ya siapa yang bisa berani mengklaim bahwa anak cacat itu malapetaka atau masalah? Siapa yang bisa membantah Beethoven? Tidak ada tertandingi sampai kapan, adalah seorang yang kemudian cacat dalam dirinya. Ya, siapa yang bisa mengatakan Stevie Wonder misalnya ya, yang hidup dalam kebutaan ternyata menjadi penyanyi yang sangat populer dalam hari-harinya. Ya, Fanny Crosby seorang Kristen yang hebat. Sejak kecilnya kemudian memang dia ada kecelakaan lalu lahir buta, ternyata luar biasa. Artinya terlalu banyak orang cacat fisik yang mengukir prestasi yang lebih terpuji daripada orang-orang yang sehat. Tetap saja itu misteri. Dan perlu catat, Raja Mafia Anda tahu sehat walafiat luar biasa. Kalau cacat gak jadi Raja Mafia dia. Ya gak jadi Raja Narkoba dia. Nah oleh karena itu, apapun dalam hidup ini kita tidak bisa serta-merta menyimpulkan ini boleh mati, ini boleh hidup, segalanya milik dia. Semuanya tahu kata Ayub, artinya alam semesta tahu hidup itu miliknya Tuhan. Tumbuhan itu ya miliknya Tuhan. Ya mestinya kita bertanggung jawab terhadap sang pemilik atas kehidupan yang ada. Sehingga tidak ada lubang sebetulnya untuk melegalitas aborsi dengan oleh untuk alasan apapun. Kecuali memang satu hal, dasar kita bebal dan serakah, kita mau menang sendiri dan mengabaikan Allah, maka di sanalah lubang aborsi muncul. Belajarlah mengenal diri dan memahami kehendaknya. Begitu Anies. Terima kasih Pak Bigman Saud. Iya. Jelaskah Alkitab mengatakan bahwa aborsi adalah pembunuhan? Pembunuhankah aborsi menurut Alkitab? Terima kasih Bu Anies. Sebelum saya menjawab, saya ingin menyampaikan suatu cerita dan itu sekarang menjadi suatu kebenaran tentang kehidupan. Ya. Dalam kitab Nabi Yeremia, firman Tuhan katakan, ya. Aku sebelum aku membentuk engkau di dalam ya. Rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Ya. Sebelum engkau keluar dari kandungan ibumu, aku telah menguduskan engkau dan ya. Seterusnya. Firman Allah itu sungguh ya. Luar biasa. Bukan hanya kepada teologia sebagai warisan, ya. Tetapi juga sebagai warisan untuk teknologi. Ya. Baru ribuan tahun kemudian terciptalah USG. Ya. Sehingga manusia dapat melihat bahwa di dalam kandungan seorang ibu ada kehidupan. Ya. Ada janin, bahkan sampai sekarang ada yang 3 dimensi, bahkan ya. Sudah di launching 4 dimensi ya. Untuk ultrasonografi ya. Itu. Jadi memang yang saya ingin ceritakan, benar ada kehidupan ya. Di dalam rahim seorang ibu. Ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan Ibu Anies, saya berpendapat itu suatu dosa. Ya. Karena firman Tuhan katakan juga, tubuhmu adalah milik Allah. Ya. Barang siapa membinasakan, ya. Allah akan membinasakan orang itu. Ya. Demikian Ibu Anies. Tapi Mira, sebagai wanita Mir, tidakkah akan pernah ada situasi di mana aborsi itu lalu jadi pilihan yang memang harus dilakukan? Pengetahuan saya dari sisi medis ya, ya. Ibu. Jadi ketika yang saya dengar ketika diperhadapkan pada pilihan ya. Menyelamatkan anaknya ya. Atau menyelamatkan ibunya, ya. Gitu. Juga mungkin dalam kondisi-kondisi lain yang memang sudah harus terjadi ya pemilihan itu. Iya. Itu dikembalikan ke keluarga dan terutama kepada ibu biasanya. Jadi artinya kemudian kita akan berhadapan dengan dilema di satu pihak aborsi itu jadi satu-satunya, seakan-akan jadi satu-satunya pilihan yang mesti dilakukan. Iya. Misalnya barangkali si ibu terancam kematian kalau dia meneruskan ke hamilan. Sementara Alkitab mengajarkan pada kita aborsi itu adalah pembunuhan ya. Pak Bigman, barangkali kebingungan semacam itu yang ada juga di antara banyak kita dan minta tolong dibantu untuk diberikan pencerahan. Tapi sebelum ke situ, barangkali Pak Bigman juga menyangkut apa yang tadi Pak Bigman bagi dengan kita, bahwa kehidupan dimulai ketika sel telur bertemu dengan sperma. Sementara Saul tadi mengingatkan kita bahwa jauh sebelum barangkali istilahnya kehamilan itu terjadi, kehidupan itu sudah diketahui oleh Tuhan. Lalu Pak, sperma sel telur, tidakkah sperma juga sesuatu yang hidup? Tidakkah lalu jadinya membuang sperma misalnya juga jadi satu pembunuhan? Di mana Pak batasnya yang mau kita ambil untuk aborsi? Oke, pertama memang memahami kehidupan ada beberapa aspek. Kalau kita bicara general tentu sesudah pembuahan. Tapi kita ketika bicara teologis di dalam kemahatauan Allah, Allah sudah tahu hidup kita artinya jauh sebelum kita tahu. Nah, ya. Itu membicarakan kemahakedaulatannya. Pemazmur pun bergumul seperti itu. Sehingga Paulus pun berkata misalnya dia sudah memilih kita sebelum, bukan kita di rahim ibu, dunia dijadikan gitu. Betul. Jauh lagi ke sana. Nah, itu kedaulatan Allah yang luar biasa. Ya. Hanya saja ketika kita berdiskusi tentang aborsi tentu dalam tataran terdeteksi ya. Nah, terdeteksinya itu kan sejak itu pembuahan itu terjadi. Tetapi dalam kedaulatan pikiran itu kan harus kita pahami. Nah, baru kemudian muncullah persoalan yang berikutnya ketika mulai dikatakan jangan-jangan sperma itu juga hidup atau kemudian sel telur itu hidup. Yeah. Ya, hidup pada dirinya, tetapi kehidupan adalah pertemuan dari keduanya. Allah menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada. Yeah. Ya, ex nihilo, kemudian manusia dari manusia terjadi recreation. Yeah. Nah, recreation inilah kemudian penciptaan yang terus dalam proses pertemuan tadi. Yeah. Pertemuan itu menciptakan apa namanya kehidupan. Tanpa pertemuan tidak ada kehidupan gitu kan ya. Yeah. Seperti Tuhan memberikan napas hidup pada manusia. Yeah. Begitulah pertemuan laki-laki dan perempuan. Sehingga waktu itu tidak jadi mandiri. Yeah. Karena kalau kita katakan misalnya oh, membuang sperma itu kan juga dosa. Bagaimana anak-anak laki-laki yang mimpi. Yeah. Yang tidak dia sadari dan tidak dia lakukan. Masa kita mau bilang dia pembunuh banget mengerikan juga begitu kan. Yeah. Pada sesuatu yang natural terjadi pada dirinya. Tetapi kalau dilakukan masturbasi itu menjadi berbeda lagi case-nya. Ya. Dilakukan dengan kesengajaan, pemuasan hawa nafsu dan lain-lain. Nah, itu menjadi case yang berlain lagi. Nah, itu ya. Sudah jelas berdosa. Ya. Ya. Nah, tetapi tidak dalam kaitan pembunuhan tadi. Ya. Begitu. Dalam konteks aborsi tadi. Ya. Nah, sementara apa yang dikatakan oleh Mira, coba misalnya, nah ini kan choice. Papa, mamanya hidup atau anaknya. Ya. Saya nggak akan sebut itu aborsi. Ya. Aborsi adalah pilihan kesadaran yang tidak menyangkut pada pilihan dua. Ya. Pilihan satu itu. Ya. Mau punya anak apa nggak punya anak itu pilihannya. Pengen apa enggak ini anak itu. Kalau terhadap pilihan mamanya atau anaknya itu kan sudah mau dekat lahir. Ya. Di dalam proses kelahiran itu terjadilah pilihan yang sangat sulit. Nah itu ya. Bukan aborsi. Karena enggak ada niat dari pertama. Ya. Tapi demi pemilihan nyawa. Sehingga mulai dipilih kemungkinan tertinggi. Ya. Ya. Ini kalaupun anaknya misalnya kemudian diselamatkan ibunya ini lebih berat. Ya. Lebih baik anaknya selamatkan. Karena ibu selamatkan pada kondisi tertentu pada fisik dia bisa mati dan seterusnya. Ya. Sehingga itu tindakan-tindakan darurat yang diambil yang tidak dalam konteks aborsi tadi. Ya. Nah, kalau itu kan jadi case tersendiri. Ya. Nah, sementara aborsi adalah minat yang sudah terbentuk berdasarkan berbagai pertimbangan tadi. Ya. Baik pertimbangan medis, ekonomi, sosiologis, dan lain-lainnya. Ya. Ya. Atau mungkin pertimbangan psikologis karena orang diperkosa misalnya. Kan ya. Dia nggak pengen. Ya. Lalu traumatik dong, itu ya. Bagaimana? Itu kan jadi persoalan serius nih. Ya. Ini pun nanti banyak apa pendeta aspek bisa berdebat, ya. Lalu mengatakan itu benih setan lah, benih kejahatan, dan seterusnya. Ya, nah ini menjadi berbagai argumentasi pelegalitasan terhadap aborsi itu, ya. Kan begitu. Nah, itu kan pilihan dalam kesadaran tadi, bukan ya. Pilihan hidup mati antara ibu dan si anak, tapi pilihan mau punya anak ini apa ya. Enggak. Ya. Ya. Nah, oleh karena itu, maka kita katakan tadi, di dalam dua aspek tadi, aborsi harus dipahami adalah meniadakan kehidupan setelah pertemuan ya. Sperma dan sel telur. Ya. Begitu. Ya. Pak Bigman, faktanya dalam keawaman kami barangkali Alkitab memang tidak berbicara begitu eksplisit, cukup eksplisit mengenai aborsi dibandingkan dengan berbagai topik lain. Kalaupun ada satu bagian dalam Alkitab yang bersentuhan langsung dengan hal ini, barangkali Pak yang di Kitab Keluaran ketika Tuhan membagikan buat kita aturan jika seorang wanita yang sedang hamil kemudian dicelakai katakanlah oleh orang lain dan kemudian janinnya keguguran, maka yang bersangkutan itu dihukum denda kalau saya nggak salah, betul begitu barangkali. Tapi kalau si ibunya sendiri yang mati, kemudian hukuman mati yang akan diberikan kepada orang yang mencederainya. Buat sebagian dari kami Pak, seakan-akan Tuhan menciptakan precedence bahwa janin itu memang nilainya barangkali kurang daripada jiwa si ibu itu sendiri karena dendanya berbeda. Jadi salah pemahaman kami atau? Begini, apa yang diatur dalam Kitab Keluaran sebetulnya adalah faktor ketidaksengajaan. Tapi ketidaksengajaan yang mengakibatkan kehilangan nyawa, pasti ketidaksengajaan yang bertingkat tinggi. Itu harus diperhatikan. Jadi sebetulnya bukan kalau janinnya keguguran lalu dia lebih ringan, kalau ibunya mati jadi lebih berat begitu. Tidak, tetapi ekses di dalam hidup itu sendiri, ingat itu tidak disengaja loh, bukan disengaja untuk membuat orang itu seperti itu. Dua-duanya kan Pak, di Kitab Keluaran. Betul. Tetapi artinya itu sudah menjadi kematian yang aktual, yang bisa dilihat orang. Itu menjadi hukuman nyawa ganti nyawa. Bukan berarti bayi itu tidak, tetapi masih ada nyawa yang terselamatkan. Kalau ibu itu yang mati, yang mati berapa? Dua. Kalau ini yang mati kan satu begitu ya. Sehingga itu levelingnya bedanya itu. Bukan berarti nyawa si ibu lebih mahal dari nyawa si anak begitu. Nah itu dulu satu. Yang kedua, aspek lagi adalah justru itu mau menunjukkan keseriusan Tuhan terhadap sebuah kesalahan melanggar kehidupan tadi yang adalah miliknya dia. Bahkan tidak disengaja saja pun dia marah, apalagi sengaja kan gitu. Tidak disengaja dia marah. Wong saya nyenggol ibu hamil itu lalu keguguran. Lah saya jadi salah. Bayangkan dengan sengaja. Dan itu kan dilakukan melibatkan si ibu kan. Si ibu ini kan berarti penjahat tulen ini. Kenapa? Kalau tidak sengaja orang lain mengakibatkan kecelakaan dia keguguran. Tapi kalau aborsi adalah dengan kesadaran dia membunuh darah dagingnya sendiri. Dengan oleh alasan apapun begitu. Saud, aborsi bisa saja berhasil, bisa saja tidak berhasil. Acap kali dalam kasus di mana aborsi tidak berhasil dilakukan, si bayi kemudian menyandang cacat. Sering benar kita dengar itu, cacat seumur hidup pula. Lalu pertanyaannya barangkali buat kita semua adalah, si bayi itu sendiri kan sebetulnya tidak bersalah. Lalu kesalahan yang dilakukan orang tua kemudian ditanggung oleh si bayi yang bersangkutan seumur hidup pula. Di mana Tuhan ya, Saud ya, yang membiarkan hal semacam itu terjadi? Itukah yang dinamakan kutukan kemudian? Wah, ini pertanyaan yang sulit nih Bu Anies. Mungkin nanti Pak Pendeta yang akan bicarakan. Kita tetapi kembalikan. Saya ingin juga melengkapi apa yang saya sebelumnya katakan tentang kehidupan. Saya pernah tergabung sampai saat ini juga dalam teman-teman persekutuan. Mereka pro-life. Mereka ada film merekam tentang keadaan bayi, janin di rahim yang hendak diaborsi. Apa yang dialami oleh janin tersebut? Oleh janin bayi itu. Ternyata ketika pisau aborsi itu masuk ke dalam rahim, itu sebenarnya bayi itu berusaha menghindar. Jadi ada gerakan menghindar. Jadi sebenarnya bayi yang ada di rahim itu juga tidak mau dibunuh, dia mau hidup. Itu yang terjadi. Demikian juga pengalaman saya pernah kecelakaan karena dirampok. Kemudian saya saat pasca itu saya stres. Waduh, saya seperti mau mati. Saya bilang, Tuhan kasih saya hidup lebih lama. Nanti saya mau bertobat dari dosa-dosa saya. Jadi kehidupan itu sesuatu yang diingini oleh setiap manusia. Tapi Pak Bigman, faktanya kemudian Tuhan izinkan bayi-bayi atau janin yang tidak bersalah itu lahir dalam kondisi cacat seumur hidup. Padahal yang berdosa berniat lakukan aborsi adalah orang tua mereka. Bagaimana kita maknai itu? Oke, sebelum saya jawab, saya nggak tahu dulu. Coba mau mendengar pendapat perempuan begitu ya. Gimana kalau Mira menghadapi situasi seperti itu? Apa yang akan kamu katakan? Sedih lah ya Pak. Terus? Pasti rasa sedih. Tapi marah nggak sama Tuhan? Manusiawi ya, ya kecewa. Kecewa ya? Iya. Oke. Ini yang menarik ya. Iya, dan Pak Bikman, sebetulnya pertanyaan itu bisa jadi lebih dramatis kan Pak ya. Misalnya kalau suami dan istri dua-duanya sepakat, barangkali ceritanya lalu jadi sedikit berbeda. Kalau kita berandai-andai dalam rangka menjawab semua pertanyaan kita juga dan semua pergumulan kita. Bagaimana ketika beda pendapat? Suami menginginkan bayi yang dikandung oleh sang istri digugurkan, misalnya ada kasus itu kan Pak. Lalu istri berada di bawah dilema tunduk kepada suami atau takut pada fakta bahwa aborsi itu adalah pembunuhan tentu saja. Jadi ada berbagai aspek dulu. Yang pertama tadi kan ada pilihan-pilihan tadi. Pertama kan dia coba aborsi tetapi tidak berhasil lalu lahir jadi cacat. Jelas itu tanggung jawab dia. Itu so clear. Ya, aborsi itu kan salah. Yeah. Gagal mengakibatkan cacat tetap mengikut pada salah itu. Karena dia sudah merusak kehidupan anak ini. Mungkin pertanyaannya yeah. Pak buat sebagian dari kami adalah, lalu Tuhan di mana? Lalu bagaimana memaknai bahwa dosa orang tua tapi yang menyandang cacat dulu, itu? Kalau itu kan kisah yang berbeda lagi. Apa yang dilakukan Tuhan pada anak ini? Kelak hidup cacat masuk surga apa enggak kan kita enggak tahu. Karena yeah. adalah sarus miskin, pengemis, luar biasa. Kayaknya hidupnya terkutuk banget menurut orang zamannya. Tetapi dia masuk surga tuh. Iya. Yeah. Nah itu kan the mystery of God tadi kan. Tetapi yang jadi persoalan sekarang kan yang kita tahu dulu nih, emaknya ada pasti dihukum Tuhan kan gitu. Jangan mempertanyakan keadilan Tuhan pada keterbatasan ketidaktahuan. Yang hebat cerita Alkitab kan ada berbagai asumsi, berbagai fakta. Nah yang kedua saya bilang tadi, ketika kemudian ibunya gak pengen, tetapi ibunya mau pengen lahir, dan ayahnya juga pengen lahir, lalu lahir. Tapi dokternya bilang cacat, dan benar cacat. Saya pikir mereka akan punya kekuatan ekstra membesarkan anak ini. Dan yang saya katakan tadi, sejarah mencatat banyak anak-anak yang cacat sejak lahir, ternyata berprestasi besar di kehidupannya. Maka cinta kasih akan menjadi kekuatan ekstra. Yang jadi problem ketika satu mau, satu enggak. Lalu tetap lahir. Lalu lahir bermasalah, pasti ribut dua-duanya. Nah ini memang kata kuncinya memang adalah bagaimana sebetulnya pernikahan itu perlu dipersiapkan. Supaya apapun fakta akibat dari kelahiran, mestinya suami istri itu sepakat dong. Apapun hasilnya. Ya dokter tersalah, dokter kan berkewajiban secara medis, itu tanggung jawab profesi kan. Memberitahukan kemungkinan anak ini. Ada apa, ada apa, ada apa. Sehingga ada orang tertentu bilang, saya akan pelihara anak saya gak mau di USG, gak mau di apa. Saya kagum juga. Saya gak mau ribet urusan teknologi. Mau laki, mau perempuan itu urusan nomor 5 gitu ya. Nanti anak ini mau sungseng, belok, mau apapun, pokoknya senem ya senem. Saya ikutin proses, saya makan vitamin dan seterusnya. Tapi gak mau alat itu. Karena dianggap mendahului pengetahuan yang menghilangkan harapan misalnya. Nah itu kita mesti akui juga. Nah kemudian yang penting lagi adalah ketika kita berbicara dari perspektif modern, ini mesti dipahami orang, hak asasi manusia. Sebetulnya dunia ini lucunya setengah mati, makin maju dia sehingga aborsi disebut sebagai hak asasi. Agama tidak boleh melarang. Ini yang problemnya paling tinggi ya, karena waktu kita sudah sangat sedikit. Nah kalau dikatakan aborsi adalah hak asasi manusia yang si ibu melakukan, ini justru penghinaan yang paling kurang ajar menurut saya dalam HAM. Ini penggagas HAM yang paling tolol, paling bodoh menurut saya. Saya sebut kenapa? Bagaimana ibu bisa mengatakan hak asasi ibu itu untuk menggugurkan tanpa pernah bertanya apa hak asasi si anak? Kalau dia mau hidup mau mati, emang dia pernah ngomong? Minta dulu dong pendapat dia. He's alive, gitu kan? Maka orang-orang yang mengatakan hak asasi manusia bagi saya seringkali tidak memahami secara utuh. Apa yang harus dilakukan? Persis seperti pasangan gay mau punya anak, lalu sperma mereka, lalu dalam tanda petik menyewa rahim seorang perempuan. Tapi tidak pernah bertanya, anak itu pengen gak punya mama? Yang laki juga? Ini kekurangan ajaran yang muncul, khususnya di dalam konteks asasi manusia, yang tidak pernah dipikirkan secara mendalam. Sehingga kita hanya bicara yang kelihatan mata, ibu dan bapaknya dan yang lainnya, tetapi tidak melihat anak yang juga punya hidup, hanya belum kelihatan mata kita. Tetapi fakta medis sudah menolong kita, ada seperti yang di rahim tadi, bergerak dia. Coba menghindar dari kematian dengan segala keberadaan dan kemampuan dia sebagai seorang bayi. Tapi tetap tidak berdaya karena orang dewasa coba mencabik-cabiknya. Bukankah ini menjadi kejahatan orang berambisi yang tidak mau repot dengan urusan bayi atau tidak mau bayi yang cacat, maunya yang bagus saja misalnya ya. Tidak mau menerima fakta-fakta hidup ya. Nah oleh karena itu menurut saya inilah satu kecengengan terhadap pergumulan tetapi sekaligus sekali keegoisan terhadap kenikmatan begitu. Nah saya pikir ini memang menjadi mengerikan sekali dalam hidup orang, sehingga apapun alasannya, mau dari perspektif teologis jelas HAM aborsi tidak boleh. Dari perspektif sosiologis kita tidak punya alasan yang cukup. Dari perspektif hak asasi manusia melanggar juga itu. Nah, oleh karena itu saya kira adanya dokter ataupun medis adalah menolong. Kemungkinan apa yang beri di advice kepada orang ini, anak ini akan begini, gimana cara hidupnya? Ya, saya pikir karena itulah kita belajar medis menemukan yang paling tinggi supaya mengurangi tingkat kemungkinan kecacatan tadi dan menolong. Tetapi bukan meniadakan hidup orang itu. Jadi aborsi nggak ada tempat, bukan karena kita bodoh dan emosi, justru karena kita cerdas dan berpikir. Begitu. Ya. Dalam 1-2 menit waktu yang tersisa, Pak Bikman, sebetulnya pertanyaannya masih sangat lebih banyak. Acap kali situasinya nggak semudah itu buat kita. Kita berandai-andai lagi, Pak. Dalam beberapa negara, di beberapa negara misalnya ada aturan bahwa wanita hamil itu harus melakukan amniosintesis. Karena prinsip mereka anak-anak yang akan dilahirkan adalah anak-anak negara. Kemudian ketika itu dideteksi punya kelainan misalnya, aturannya adalah aborsi harus dilakukan. Artinya sang ibu dan sang ayah berada pada situasi di mana dia berhadapan dengan otoritas yang mengharuskan itu dilakukan dan pemahamannya tentang kebenaran. Lalu bagaimana kita harus bersikap? Sebetulnya itu sih soal sederhana. Saya pikir itu bukan soal negara, tapi soal rakyat itu juga. Mana ada sebuah peraturan di negara akan bisa berdiri kalau diremo oleh rakyatnya. Tapi ketika semua orang sependapat, jadilah itu. Nah, saya sarankan kalau gitu jangan mau. Kalau nggak mau, kamu deportasi aja. Lebih bagus saya keluar dari negara itu misalnya. Itu pilihan kan? Karena tidak ada hak negara sebetulnya kemudian mengatakan itu anak saya. Secara politis silakan. Tetapi tetap anak bapak emaknya dong. Ya, bagaimana ya bisa pisahkan orang tua itu kan gitu. Nah, kecuali negaranya sudah gila. Nah, inilah penyakit manusia yang selalu mau menjadi Superman. Manusia unggul. Akibatnya anak yang gak unggul dianggap dicacat. Tapi lucunya di negara itu sepanjang sejarahnya banyak orang cacat yang memberi sumbangsih besar buat negara. Itulah saya bilang kejahatan yang sangat mengerikan karena tidak pernah mengingat. Kalau bicara cacat nggak cacat ya, jasa orang cacat yang luar biasa. Saudara, pertanyaan yang tidak akan pernah habis perihal kehidupan. Itu sebabnya tetap setia jelang dimensi iman Kristiani selanjutnya. Memang kami siapkan, kami kemas, kami rancang khusus bagi saudara dengan harapan sudah dan senantiasa berkati kita semua. Kita akhiri jumpa kita, saudara. Kita syukur iman Kristen kita. Kita minta Pendeta Bikman Sirait akhiri jumpa kita. 1001 alasan mungkin orang punya untuk aborsi. Tapi saya akan berkata, 1002 jawaban tersedia untuknya. Karena satu yang tersisa adalah, semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Mungkin Anda tidak percaya Tuhan. Baik, Anda sangat percaya dengan humanis dan kekuatan manusia yang ateis. Silakan. Tetapi paling tidak, belajarlah menghargai tiap orang di sekitarmu. Termasuk bayi di dalam rahimmu. Apa hakmu untuk menentukan hidupnya? Kenapa dia tidak punya hak untuk menentukan apa yang akan dijalaninya untuk masa depannya? Kecuali memang Anda penjahat, silakan untuk aborsi. Tapi kalau Anda adalah manusia, sekalipun tidak kenal Tuhan, ingat, engkau menghabisi nyawa seseorang, engkau pembunuh yang mengerikan. Semoga Anda menghentikan kalau ada niat untuk aborsi. Tuhan menolong saudara, entah saudara kenal dia atau tidak. Tapi jadilah manusia, bukan binatang. Tuhan menolong Anda menemukan jati diri. Kita akhiri pertemuan dimensi iman Kristiani kita di sini. Saya minta Saud untuk berdoa buat kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk diskusi pada saat ini. Tolong kami Tuhan, berikan kami pencerahan hingga kami dapat memaknai arti kehidupan. Kehidupan suatu anugerah darimu. Ajar kami Tuhan untuk menikmatinya. Ajar kami Tuhan untuk menghargainya. Bukan hanya untuk diri kami sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Untuk itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu terus memberikan pengertian, memberikan hikmat agar kami hidup benar di hadapan-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin.